Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzal al-Qur'an fi laylatin mubarakah. Alladhi anzal al-Qur'an fi laylatil qadr. Laylatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satu keistimewaan pada malam Ramadan seperti ini, khususnya di malam ganjil, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan hidayah. Taufik itu datang setelah hidayah. Di antara kita ada yang sebetulnya sudah dapat hidayah, ingin datang ke sini dan tahu arti pentingnya beriktikaf itu. Tetapi Allah belum berikan taufiknya sehingga dia memilih untuk tertidur. Walau dia sudah dapat hidayah, dia memilih untuk asyik dengan kehidupan keduniaannya, walau hatinya sebetulnya menyadari kesalahannya. Yang lain lagi, sebetulnya dia sudah dapat hidayah dan sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum dimampukan untuk bisa sepenuhnya mendapatkan taufik Allah untuk bisa beriktikaf dan taharri lailatul qadar, menjadi yang siaga satu dalam menanti lailatul qadar. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia bagi para hamba yang siang hari senantiasa siaga satu menjadi orang yang hidup mulia atau mati sebagai syahid. Menjadi malam yang berbahagia jika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa memaksimalkan memohon ampun atas dosa-dosa. Orang yang paling beruntung pada malam hari ini adalah orang yang senantiasa mengucapkan, menyenandungkan dengan penuh penghayatan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Adalah orang-orang yang bukan cuma mengharapkan ghufran, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga al-afu dari al-afuhu. Ketika dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan dua. Tetapi ketika dia mendapatkan afuhun tuhibbul afwa, maka dia mendapatkan yang lebih istimewa lagi, yang ketiga. Apa itu? Orang-orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya berarti ditutupi aibnya, karena makna kata ghafara adalah satar, yang menutupi aibnya, karena dosa itu aib. Karena definisi dosa itu adalah al-ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Apa itu dosa? Dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu karena bertentangan dengan hati nuranimu. Kamu bisa dustakan sejuta orang di muka bumi, tapi satu yang tidak pernah bisa kau dustai adalah dirimu sendiri. Orang-orang yang berdosa sesungguhnya menyadari bahwa dirinya telah berdosa, karena dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam kalbunya. Mahaka fisadrika, bukan cuma mengganjal di hatinya, tetapi dia berusaha untuk menutupinya sebab dia malu jika ketahuan oleh orang lain. Jadi jika satu hari di dalam dirimu ada sesuatu yang mengganjal karena tidak sesuai dengan fitrahmu sebagai seorang muslim dan muslimah, tidak sesuai dengan fitrahmu sebagai seorang mukmin dan mukminah, tidak sesuai dengan keinginanmu untuk menjadi orang saleh dan saleha, kalau itu sudah mengganjal dari hatimu, jangan pernah bohongi sejuta manusia, karena kamu hanya membohongi dirimu sendiri, dan itu juga tidak akan pernah terjadi. Orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sudah ditutupi dari aibnya yang memalukan itu. Secantik-cantik kita, andai Allah tidak tutupi wajah kita dengan kulit, dengan otot ini, muak, muaklah orang melihat kita. Secantik-cantik pakaian menutupi, jika Allah sudah bongkar aib kita dan Allah tidak menutupi aib kita, apapun yang kita kenakan, silahkan kerahkan manusia, jutaan manusia untuk memujimu. Kalau Allah sudah tidak tutupi aibmu, maka kamu tidak akan pernah selamat dari aib. Itu orang yang mendapatkan maghfirah yang pertama, ditutupi dari aibnya akibat kesalahannya. Kesalahannya mengganjal di dalam jiwanya, dan dia malu jika orang lain tahu tentang itu. Yang kedua, ciri-ciri orang mendapatkan maghfirah Allah itu adalah orang yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit cinta dosa. Begitu juga orang gila yang kehilangan akalnya.